sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firmanmu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah yang kau sediakan bagiku. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku kira, kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasihmu yang sanggup mengubah kehidupanku. Tuhanku terlebih besar.

percaya. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Oh, sana, oh, sana. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi. Bye. selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.

Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa. Cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasamu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah adalah Allah yang baik, Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Thank you. Tuhan penuhi kebutuhanku melalui kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku melalui kemuliaan-Nya.

apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan, dan berkata, Lord, I surrender all. I surrender. Tidak pernah sekalipun kami melihat Tuhan menolak setiap kami yang datang berserah kepada Tuhan. Kesempatan yang terbaik malam hari ini, kami bisa serahkan hidup kami kepada Tuhan. Segala yang baik, segala yang buruk, apapun yang ada dalam hidup kami, kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara malam hari ini. I surrender, oh, I surrender, oh, I surrender, oh, all to you, my blessed Savior, I surrender. Draw me to your bliss. Your bliss. Guide my heart with grace in your hands, I surrender. Oh, in your hands I surrender. Oh, in your hands I surrender. Oh. Terima kasih Kau kekasih jiwaku.